Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين dan حاضرات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan atas segala nikmat dan karunia, dan pada setiap kesempatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, memelihara kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia ini dan di kehidupan membahagiakan kita dengan Islam dan sunnah itu kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepadanya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, membukakan untuk kita semua pintu-pintu ilmu dan amalan salih, meringankan untuk kita semua segala ujian dan cobaan, dan mengangkat dari kita hal-hal yang tidak disenangi dan tidak dicintai. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih wa huwa bil ijabati jadir. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan daurah kali ini, walaupun agak terlambat, insyaallah taala kita akan mengkaji beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Kitabul Ilm, di dalam kitab al-ilm, kitab tentang ilmu, yang merupakan salah satu rangkaian dari pembahasan-pembahasan sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya, pembahasan tentang ilmu agama pentingnya ini dari pembahasan yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim dan muslimah. Suatu pembahasan yang harus selalu diulangi, selalu diperhatikan, karena kebahagiaan dari hidup adalah dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari ilmu agama. Maka seorang perlu untuk mengetahui hakikat dari ilmu itu apa, kemudian kewajiban di dalam menuntut ilmu, etika-etika dan adab di dalam menuntut ilmu, serta bagaimana ilmu agama itu memperbaiki jiwa seorang hamba, memperbaiki dirinya, keluarganya, dan memperbaiki masyarakatnya. Dan juga tentunya diterangkan oleh para ulama dalil-dalil tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Dan sudah berlalu bersama kita di daurah sebelumnya sejumlah hadis tentang hal itu, dan akan berlalu juga di dalam uraian hadis-hadis dipaparkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Tapi pokok dari ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu yang dengannya seorang hamba semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, semakin cinta kepada Rabbnya, dan semakin besar harapannya untuk meraih surga Allah. Itulah hakikat ilmu yang dipelajari. Iya, harus ditanamkan di dalam jiwa. Sebab kadang seorang masuk di dalam keindahan ilmu dengan cara yang kadang cara tersebut dia tidak memaksudkan dengannya menuntut ilmu di dalamnya. Seorang misalnya dia hadir belajar karena tetangganya semuanya ikut belajar, dia malu kalau tidak ikut. Seorang misalnya dia hadir belajar karena dipaksa untuk belajar, iya, dia absen untuk datang. Tanpa hal tersebut mungkin dia tidak datang. Dan seorang kadang sudah memiliki perasaan cinta kepada ilmu, perasaan cinta kepada ilmu, tetapi karena dia tidak mengetahui hakikat dari ilmu itu apa dan bagaimana kandungan ilmu yang harusnya dia pelajari, akhirnya kurang dia dapatkan dari manfaat ilmu tersebut. Iya. Karena itu kadang diketemukan beberapa orang sering hadir di majelis-majelis ilmu, bahkan penampilan zahirnya penampilan yang bagus, dan itu adalah hal yang disyukuri. Tapi tidak memiliki suatu keseriusan yang kuat di dalam ilmu. Ataupun kalau belajar, dia tidak tahu apa yang dia cari dan dia tuntut di dalam belajar itu. Iya. Tidak ada targetnya, sehingga kadang beberapa tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun menuntut ilmu, dan dia adalah sama dengan hari-hari sebelumnya. Iya. Dan ini tentunya walaupun semua lapisan yang kita sebutkan itu tadi mendapatkan bagian dari keutamaan ilmu, sebab orang yang selalu hadir di majelis ilmu pasti dapat kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Para penuntut ilmu itu satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Kawan duduknya saja tidak pernah apa? Merugi. Dan ini hadis diucapkan oleh Nabi punya sababul wurud. Ada sebab Nabi mengucapkannya. Ketika seorang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini hadir bukan untuk menuntut ilmu, tapi ada kawannya di majelis itu. Makanya dia ikut hadir. Ya, karena ada kawannya, dia ikut duduk. Maka ditanyakan tentang orang tersebut. Kata Rasulullah, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Iya. Tidak pernah mengalami kerugian. Jadi kawan duduknya saja tidak merugi, apalagi dia. Dan itulah orang yang mempelajari ilmu agama. Kalau memang benar ilmu itu turun kepada dirinya sesuai dengan apa maksud dan apa yang disyariatkan, maka insyaallah ta'ala itu akan membawa kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, Taha ma anzalla alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau itu merugi, menjadi sengsara. Al-Quran turun tidak menjadikan seorang itu merugi. Orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, tidak akan membuat dia menjadi sengsara. Iya. Baik. Karena itulah di dalam belajar dan menuntut ilmu, seorang perlu memperhatikan keikhlasan. Kemudian dia perlu memperhatikan jalan yang benar di dalam menuntut ilmu. Ya, sebab jalan yang lurus, jalan yang tepat di dalam belajar itu akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Dan alhamdulillah pengaruh-pengaruh ilmu itu tampak jelas pada diri seorang hamba. Karena ilmu itu sebagaimana yang disebut dalam ayat dan sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan membuat orang itu sengsara. Iya. Jadi kapan seorang itu belajar dan dia rasa bahwa ketika dia belajar dia semakin susah misalnya, atau ketika dia belajar ia menganggap dirinya semakin berat, maka ini pasti ada yang keliru di dalam cara dia mempelajari ilmu atau di dalam niatnya di dalam mempelajari ilmu tersebut. Iya. Demikian pula pengaruh dari ilmu itu jelas. Pengaruh dari ilmu itu membawa kebaikan, membawa kesejukan, ketenangan, mengajak kepada kebaikan, menghilangkan kejelekan. Iya. Adapun kalau seorang di kondisi belajar membuat suasana tidak tenang atau membuat dadanya sempit, ya suka ribut-ribut, nah, ini tanda bahwa pengaruh ilmu yang dia pelajari itu adalah hal yang ada kesalahan padanya, apakah pada ilmu yang dia pahami atau jalan dia di dalam mempelajari ilmu, atau mungkin bukan ilmu yang diajarkan. Bukan ilmu yang diajarkan. Iya. Baik. Di sini ada banyak bab ya di dalam Kitabul Ilm, dan sudah berlalu bersama kita sejumlah bab. Dan ini juga kita tidak mengetahui apa namanya. Ya, segala. Kalau saya pakai masker nanti nggak bisa. Ya. Baik, saya mulai membuka di bab yang ke-25. Ya. Saya nggak tahu sudah berapa bab yang kita baca. Cuman saya kira-kira kita sudah berada di bab yang ke-25. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala ay yahfadzul iman wal ilma wa yukhbiru ma wara'ahum. Bab anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais agar supaya mereka menghafal iman, menghafal ilmu, dan mengabarkan tentang iman dan ilmu itu kepada orang-orang yang di belakang mereka. Iya. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang salah satu etika dari penuntut ilmu. Sebab seorang penuntut ilmu, mereka memiliki hafalan. Ada hal yang dihafal, diulangi. Iya. Dihafal dan diulangi. Sebab kalau membaca, semua orang punya semangat membaca. Menghadiri majelis ilmu, masya Allah, banyak orang yang hadir di majelis ilmu. Tapi yang tersisa di dalam hati itu adalah apa yang dipahami dan apa yang dihafal. Iya. Karena itu menghafalkan ilmu ini dari cara seorang hamba mulia dengan ilmu tersebut. Mulia dengan ilmu tersebut. Karena itu sangat sejuk bagi seorang hamba kalau berlalu bersamanya sebuah ayat atau sebuah hadith, maka dia menghafal ayat dan hadith tersebut. Iya. Kan bagus kalau seorang menasihati anaknya, dia nasihati ayahnya, atau dia nasihati tetangganya akan sesuatu, dia sebutkan dalilnya. Orang yang dinasihati akan lebih mudah untuk menerima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran supaya menghafal ilmu itu. Iya. Dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang berada di belakang mereka. Dan terdapat bahwa seorang guru tuhendaknya selalu memberikan motivasi yang baik kepada murid-muridnya untuk menghafal. Iya. Dikatakan di dalam bab ini, kata Al-Bukhari, wa qala Malik ibn al-Huwairith. Dan berkata Malik ibn al-Huwairith, qala lana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Ini hadith mu'allab dari Malik bin al-Huwairith. Akan datang nanti kisahnya di pembahasan sifat sholat. Dan hadith Malik bin al-Huwairith ini hadith panjang. Juga Malik bin al-Huwairith bersama beberapa orang dari kaumnya tinggal belajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah terlihat mereka sudah lama meninggalkan keluarga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, Dan ajarkan ilmu kepada mereka. Ajarkan ilmu kepada mereka. Iya. Maka ini dalil tentang disyariatkannya seorang itu mendatangi guru untuk belajar, dan dalil seorang menghafal ilmu yang dia pelajari untuk dia sampaikan kepada orang yang di belakangnya. Dan di dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Abu Musa Al-Anazi Al-Basri. Qala haddatsana Gundar. Ini gelar ya, Gundar. Namanya Muhammad bin Ja'far Al-Basri. Qala haddatsana Syu'bah. Beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah. Itu Syu'bah Ibn Al-Hajjat Abu Bistam Al-Basri. Anabi Jamrah. Abu Jamrah kunya. Nama beliau Nasr bin Imran. Anahu qala kuntu utarjimu baina Ibn Abbas wa baina an-nas. Kata beliau, saya menerjemah antara Ibn Abbas dan antara manusia. Antara Ibn Abbas dan manusia. Apa artinya menerjemah? Menerjemah itu artinya seorang memindahkan sebuah makna yang dia petik dari sesuatu kepada orang lain. Itu menerjemah namanya. Karena itu terjemah dari sebuah bias, dari sebuah bahasa ke bahasa lain, itu dikatakan menerjemah. Iya. Tapi zahirnya di sini bahwa terjemah bukan menerjemah dari sebuah bahasa ke bahasa lain. Tapi apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan kurang dipahami oleh orang yang di belakang atau orang yang di sekitarnya, maka Abu Jamrah yang menerjemahnya, yang menyampaikannya. Iya. Sebab di masa dahulu, ya Masya Allah ya, kalau misalnya majelis ini, ya, sedemikian panjang majelis ke belakang, kita tidak pakai mikrofon. Iya. Saya berbicara di sini, kira-kira di belakang bisa dengar atau tidak? Iya. Sangkaan saya enggak mendengar ya. Apalagi majelis-majelis para sahabat radhiyallahu anhu dan sebagian a'immah, ada yang majelis mereka dihadiri oleh puluhan ribu orang. Iya. Dihadiri oleh puluhan ribu orang. Jadi kira-kira bagaimana cara menyampaikannya? Ini harus dipahami. Bagaimana keadaan menuntut ilmu di masa itu. Memang tidak ada mikrofon, tapi mereka ada orang-orang yang duduk di batasan tertentu. Guru didengar suaranya, maka orang ini menangkap apa yang disebut oleh guru, dan orang ini menyampaikan lagi ke belakangnya. Kalau belum sampai ke paling belakang, maka ada lagi batasan tertentu, mendengar apa yang disampaikan, dia sampaikan lagi ke belakang. Ya. Jadi kadang ada perantara beberapa orang, bisa sampai belasan orang menyampaikan. Iya. Nah, itu di masa dahulu. Dan tentunya kalau dengan model seperti itu, ya, si guru pasti akan bicara lambat, sedikit demi sedikit. Iya. Tapi subhanallah, walaupun fasilitasnya waktu itu kurang, tapi pemahaman mereka terhadap ilmu, keberkahan ilmu mereka lebih banyak daripada kita di masa ini. Iya, kita Masya Allah, ya, di majelis manapun, sebesar apapun, itu bisa dicakup dengan apa? Alat-alat pembesar suara. Dan si guru tidak perlu menunggu memberikan waktu bisa bicara terus. Ya. Tapi yang menjadi masalah ketika alat pengeras suara ini semakin indah didengar, ya, mengantuknya semakin cepat datang. Ya. Dan kadang apa namanya? Hal-hal yang melalaikan lebih banyak. Ya. Karena itu kita membaca hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca kisah para sahabat, para tabiin, bagaimana mereka menuntut ilmu. Itu memberikan motivasi kuat seorang di dalam belajar. Iya. Kita ini mengikuti jalan as-salaf. Sebagai seorang salafi yang mengikuti jalan salaf, hendaknya dia belajar bagaimana para as-salaf di dalam belajar, sehingga mereka mengenal ilmu as-salaf, dan mereka mengenal bagaimana as-salaf mengamalkan ilmunya, sehingga itu mewarnai seorang hamba di dalam berucap maupun di dalam beramal. Iya. Inilah yang dilakukan oleh Abu Jamrah di sini rahimahullah. Beliau menerjemah antara Ibnu Abbas dan antara manusia. Faqala, maka Ibnu Abbas bercerita menyampaikan dalil. Iya. Menunjukkan bahwa para ulama, yang namanya ulama itu orang-orang yang berilmu, kalau memang mereka duduk mengajar, maka mereka sampaikan ala dalil Al-Quran, hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beda dengan banyak manusia di masa ini. Kadang sebagian majlis, orang-orang yang dianggap di majlis ilmu, ya, dia memaparkan sesuatu, memberikan kesimpulan-kesimpulan, tidak ada dalilnya. Kadang hanya kisah-kisah saja, kadang cuma retorika-retorika saja. Ya. Karena itu seorang penuntut ilmu, kalau dia tahu ilmu, itu mudah dia belajar. Oh, dia lihat, duduk kepada guru, guru ini bicara, begitu dia sebut dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith, maka dengan mudah dia menerima. Dia tahu ini ilmu. Iya. Tapi begitu dia duduk, tidak mendengarkan ayat-ayat, tidak mendengar hadith-hadith, iya, ini tanda kejelekan. Karena itu di masa dahulu, orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, memang kerjaan mereka cuma munadharah, debat saja. Bagaimana mereka uraikan dalil musuh, kemudian dia bawakan pendalilan-pendalilan akal untuk meruntuhkannya. Iya. Dan ini pendidikan yang seperti ini tidak dikenal di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka kalau ditanya sesuatu, mereka akan sebut, saya mendengar Rasulullah bersabda begini. Oh, pertanyaan kamu itu pernah saya tanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah bersabda begini. Iya. Semuanya dengan ilmu mereka jawab, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Adapun kemampuan seseorang untuk membahasakan dan retorika seseorang untuk menyampaikan, iya, itu tidak bermanfaat dalam penyampaian ilmu. Sebab kalau semata retorika, banyak orang yang jago retorikanya. Ya. Lihat aja Fir'aun itu. Fir'aun itu orang yang sangat fasih berbahasa. Dan kalau dia berbicara, dia mampu berbicara dengan kalimat-kalimat, ya, yang menenangkan pendukungnya. Mungkin kita mengetahui bagaimana kisah Fir'aun dalam Al-Quran. Ketika tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam, mereka melihat bahwa dari bayyinah, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, maka para tukang sihir ini tersunjud syukur masuk Islam bersama Nabi Musa alaihi salam. Ya. Harusnya di keadaan yang seperti ini, Fir'aun sudah kalah atau belum? Harusnya sudah kalah, KO malah sudah. Tapi dengan beberapa kalimat dia bisa menenangkan pendukungnya. Dia hanya berkata, ya, inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Rupanya Nabi Musa inilah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Nah, perhatikan bagaimana cara dia tundukkan dan dia jaga pengikutnya dengan satu kalimat. Iya. Rupanya Nabi Musa ini yang mengajari kalian sihir. Yang mengajari kalian sihir. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang rusak. Karena itulah kalau kita lihat dari para ulama, gak usah jauh-jauh, kita lihat di masa sekarang ini, Syekh bin Baz rahimahullah, iya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, ini empat orang imam di masa ini, iya, yang sudah meninggal, dan para ulama kita yang masih hidup alhamdulillah masih banyak. Ya, kita lihat kalau mereka berbicara semuanya dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sepintas selalu orang memperhatikan ini bicaranya biasa saja. Tidak ada hal yang mengikat. Iya. Tidak ada hal yang terlalu apa namanya menonjol dari retorikanya. Tapi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, dia akan betah duduk di tengah ulama itu, mendengarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tapi kalau orang hanya sekedar mengerti dari gambaran ilmu saja, tidak mengerti hakikatnya, iya, atau orang yang ingin mencari ketenangan saja, maka mungkin dia tidak akan rasakan besarnya dan keagungan manfaat ucapan yang diucapkan oleh para ulama itu. Ya, karena itu kita ketemukan dari orang-orang yang menyimpang, dari sebagian hizbiyin seperti misalnya Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ayat Al-Qarni, itu kalau bikin ceramah, ya, orang-orang menyebutkan sebelum sampai ke tempat ceramahnya tiga lampu merah sudah macet. Ya. Tiga lampu merah sudah macet orang menuju ke sana. Ya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Nah, inilah perbedaan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Karena itu sekali lagi kita perlu banyak membaca dari sirah para ulama kita. Ya, sebab kehidupan sekarang ini banyak fitnah. Ya, banyak hal-hal yang kadang merubah pemahaman seseorang terhadap ilmu itu. Sehingga ilmu itu harusnya mulia, diagungkan, menjadilah ilmu itu menjadi hal yang diremehkan, disepelekan. Dan ini adalah perkara yang harus diobati. Maka seorang hamba yang cinta kebaikan untuk dirinya, ya, dia perhatikan dari hadith-hadith Rasulullah seperti hadith Ibn Abbas di sini. Faqala, maka Ibn Abbas berkata, inna wafda Abdul Qais atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, sungguhnya rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mereka datang kepada Nabi rombongan. Iya. Negeri mereka jauh. Tidak ada yang mengajari di tempat mereka. Tapi subhanallah pintar mereka. Kumpul beberapa orang terpilih. Ya, sebab kata al-wafat itu anggota dari rombongan yang sudah dipilih, sudah ditentukan. Ya. Kemudian mereka berangkat sama-sama kepada Nabi. Kadang duduk di sana beberapa hari, belasan hari, mengambil dari ilmu. Setelah itu mereka balik kepada keluarganya. Iya. Dan ini nikmat yang sangat besar. Ini amalan as-salaf yang dilakukan. Ya, di masa ini kita alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu lebih cepat. Kadang kita berada di tengah rumah, kita bisa mendengarkan pelajaran langsung dari seorang guru. Kita bisa memperoleh dari pelajaran dimanapun kita berada. Iya. Tapi semangat di dalam belajar itu yang kurang di masa ini. Semangat di dalam belajar itu yang kurang. Iya. Kurang pengagungannya terhadap ilmu. Sebab kalau pengagungan terhadap ilmu besar di dalam jiwa, dia akan rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan ilmu itu. Iya. Sebab satu ilmu yang dipelajari kemudian diamalkan, kadang kebaikannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nah, ini fikih tertanam di dalam jiwa para sahabat, para tabiin, ya para ulama, tertanam di jiwa mereka. Dan ini kurang tertanam di tengah umat Islam di masa sekarang ini. Kurang pengagungan mereka terhadap ilmu, kurang pemahaman mereka terhadap kebesaran dari ilmu agama itu dan pentingnya ilmu agama untuk seorang hamba. Iya. Dianggap bahwa ilmu agama itu hanya sekadar membedakan saya. Oh, ini orang yang paham hukum-hukum syar'i. Kalau dia ditanya tentang sholat, tentang zakat, tentang sedekah, dia mengerti. Dia bisa menjawab. Ya. Ilmu tidak terbatas pada itu saja. Kandungan ilmu lebih luas dan lebih agung daripada itu. Iya. Karena itu, perputaran dakwah para nabi dan para rasul itu berputar di atas tiga hal. Iya. Dan tiga hal ini merupakan dasar pokok seseorang di dalam mempelajari ilmu. Kalau dia belum mencapainya, belum memilikinya dengan baik, maka hendaknya dia banyak bertakziah untuk dirinya. Ya, dia sedang kena musibah. Perputaran dakwah para nabi dan para rasul pada tiga hal. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Nunia beliau. Kata beliau, wal ilmu akthamun thalathun malaha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadal asma'u lirrahmani wal amru wal nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazauhu yawmal ma'adi tsani. Kata beliau, ilmu itu ada tiga bagian, tidak ada bagian yang keempat. Iya. Dan kebenaran punya kejelasan yang terang. Hal yang benar itu terang, jelas. Iya. Sebab kebenaran sifatnya menyejukkan, menerangi. Iya. Dan itu tampak jelas bagi orang yang berilmu. Kalau orang yang kurang ilmu dari orang-orang umum ataupun para penuntut ilmu yang pemula atau sebagian dari orang yang telah diberi anugerah ilmu, kadang luput sebagian dari kebenaran, tidak begitu tampak. Tapi bagi seorang alim rabbani, dia akan melihat dan jelas ilmu itu baginya. Masalah itu akan jelas. Iya. Apa tiga ilmu ini? Kata Ibnu Al-Qayyim, pertama adalah ilmu tentang sifat-sifat, perbuatan dan nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Allah Ar-Rahman. Iya. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Memperkenalkan siapa itu Allah, siapa yang disembah, siapa yang diibadahi. Seorang mengerti kebesaran Allah, keagungannya. Dan itu dengan mempelajari nama-namanya, mempelajari sifat-sifatnya, dan mempelajari dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ada uraiannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini ilmu bercabang di dalamnya berbagai keindahan. Terdapat di dalamnya ilmu tentang tauhid. Terdapat seorang memahami apa itu ikhlas. ya, pengagungan dan pembesaran kepada Allah, berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, selain daripada itu, ketika dia memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, akan tergambar dengan sangat kuat di dalam jiwanya keagungan dan kebesaran Rabb-nya Jalla Jalalu. Iya. Dan itulah hati. Kalau dia sudah terang dengan cahaya ilmu, maka akan terang pula kehidupannya, indah pula kehidupannya. Iya. Baik. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Ilmu tentang perintah dan larangan. Itulah ilmu tentang syariat. Apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Iya. Dan ini semuanya ada pembahasannya dalam fikih agama kita. Ada buku-buku fikih yang menguraikannya dengan berbagai sudut pembahasannya. Ada pembahasan ibadah, ada pembahasan nikah, ada pembahasan muamalah, ada pembahasan peradilan, ada pembahasan siasat syariah, ada pembahasan apa? Qadha, ada pembahasan al-hudud. Ya. Dan selainnya dari pembahasan-pembahasan. Ya. Dan yang ketiga, wa jazaohu yaumal ma'ad tsani. Dia mengerti tentang pembalasan pada hari kiamat. Ya. Sebab dunia ini sementara. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus selalu mengingat kemana dia kembali. Kemana dia kembali? Iya. Dan disitulah dakwah para nabi dan para rasul mengingatkan supaya seorang itu berbekal untuk negeri akhirat. Dia tahu apa jalannya mengantarnya kepada negeri akhirat. Ini tiga jenis ilmu yang merupakan perputaran dakwah para nabi dan para rasul. Dan tiga jenis ilmu ini terkumpul di dalam satu ayat penyebutannya. Terkumpul di dalam satu ayat disebutkan, yaitu di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Ini tadi pembahasan yang ketiga tentang hari akhirat. Wa sa'ala laha sa'yaha, dan dia berjalan di atas jalannya. Ini kalau dia mengerti apa itu perintah, apa itu larangan, apa itu syariat, ini artinya dia mengerti jalan. Wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin yang beriman. Dia punya keimanan, dia kenal Allah, dia kenal nama-namanya, dia kenal sifat-sifatnya. Dia orang yang bertauhid. Kalau terpenuhi tiga syarat, telah yang disebut faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang upayanya akan mendapatkan balasan pada hari kiamat, disyukuri oleh Allah, yang kemudian mereka diberi pembalasan. Iya. Mereka diberi pembalasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini harusnya selalu kita luruskan, selalu kita perhatikan di dalam kita belajar, ya, dalam menuntut ilmu. Apalagi di masa-masa fitnah. Sekarang ini fitnah seorang menuntut ilmu banyak sekali. Iya. Apa itu terkait dengan fitnah di tengah keluarganya? Ya. Kadang fitnah dari anaknya sendiri, dari istrinya sendiri, menghalanginya dalam menuntut ilmu. Iya. Dan dalam Al-Quran dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kadang bisa memisahkan seorang dari belajar dan menuntut ilmu. Ya, dan kadang bid'ah dan khurafat tersebar, itu juga bisa menjadi fitnah. membuat timbangan-timbangan terbalik, pemahaman-pemahaman keliru, menjatuhkan seorang di dalam kesalahan-kesalahan, merubah niat-niat. Iya. Dan kadang fitnah itu terkait dengan apa namanya, sesama para penuntut ilmu sendiri. Dan ini termasuk fitnah yang paling besar melanda para penuntut ilmu di masa ini, khususnya di kalangan salafiyin. Iya. Perpecahan di mana-mana, saling ribut di tengah mereka, tahdir-tahdiran. Iya. Dan ini diingatkan oleh Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa itu terjadi di mana-mana. Dan diingatkan pula oleh Syekhuna Syekh Rabi' hafizahullah. Iya. Karena itu untuk mengobati, seorang perlu mempelajari apa itu hakikat dari ilmu. Iya. Nah, kadang seorang penuntut ilmu tidak mengerti, dia masuk di dalam pembahasan sudah ribut-ribut di dalamnya, dianggap dirinya membela kebenaran, ternyata dia panen dosa di dalamnya dan dia tidak menyadari hal tersebut. Iya. Karena itu sekali lagi, iya, perlu ditanamkan di dalam jiwa, diberikan kaidah apa itu ilmu, ya, sehingga seorang mudah ketika dia masuk di dalam sebuah permasalahan, mudah dia menimbang ini ilmu terkait kemana, apa manfaat yang saya dapatkan dari 3 seruan dakwah para nabi dan para rasul, ya, kemana saya diarahkan, iya, kemana saya diarahkan. Dan tidak perlu peduli dari manusia, siapapun manusia itu. Sebab seorang ketiga menghadap kepada Allah, dia bertanggung jawab dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang membantunya. Iya. Tidak ada orang lain yang membantunya. Siapapun di antara manusia yang memujinya atau mencelanya, itu bukan artinya dia dijamin masuk surga atau dikatakan dipastikan masuk neraka. Tapi yang memastikan dirinya bernilai di sisi Allah adalah amalan dia sendiri. Adalah amalan dia sendiri. Inilah yang harus dipelihara oleh seorang hamba, dijaga dan diperhatikan. Iya. Dan subhanallah, kalau kita baca dari hadith-hadith tentang ilmu, banyak kita ulangi, insyaallah ta'ala itu akan membuat seorang istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Jadi wafat Abdul Qais ini, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rombongan khusus datang untuk belajar, menimba, mengambil ilmu. Ya, dan ini bisa dilakukan oleh seorang hamba. Dan memang kadang kalau dia berada di rumah, apalagi sekarang ini ya, seorang dengar kajian di rumahnya misalnya secara online atau lewat radio atau lewat apa dari fasilitas yang dimudahkan di masa ini, ya mungkin dia kurang konsentrasi, kurang perhatian. Ya. Tapi kalau dia berangkat untuk belajar, menuntut ilmu, dia mendatangi suatu tempat, maka terlihat perbedaannya. Iya. Karena ada keberkahan di dalam amalan. Dia melakukan rihlah itu sebuah ibadah. Jauh dari keluarga itu lebih memudahkan dia untuk belajar. Memudahkan dia untuk belajar. Iya, karena itu para as-salaf kalau mereka ingin hafal sesuatu, iya, sebagian dari mereka ada yang dia kurung dirinya di kamar. Dia kurung dirinya di satu tempat. Dia tidak keluar kecuali untuk sholat saja atau buang hajatnya saja atau suatu keperluannya saja sebagai manusia. Selain daripada itu dia pakai menghafal. Perlu konsentrasi untuk ilmu tersebut. Iya. Perlu diberikan waktu. Nah, ini hendaknya dikembangkan di tengah umat Islam. Iya, di tengah umat Islam. Baik. Jadi ketika wafat rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, manil wafdu atau manil qaum. Nabi bertanya, siapakah rombongan yang datang atau siapakah qaum? Ini wajar ya, seorang tuan rumah atau orang yang didatangi, dia tanya dari mana, siapa. Dan ini dari akhlak yang mulia. Sebab kalau dia mengerti asal usulnya, dari mana datangnya, maka ini menunjukkan perhatian tuan rumah kepada orang yang datang ini. Ya kalau dia datang sudah lama enggak ditanya siapa namanya. Ya. Enggak ditanya asal usulnya dari mana. Orang yang datang ini mungkin menganggap, "Oh, saya enggak diperlukan di sini." Ya. Atau orang ini tidak ramah misalnya. Tapi kalau ditanya tentang nama, dari mana asalnya, itu adalah hal yang bagus, menunjukkan perhatian. Qalu Rabi'ah, maka mereka menjawab, "Kami dari apa? Bani Rabi'ah." Nah. Iya. Faqala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban bil qaum." Ya. Selamat datang untuk kaum, untuk rombongan. Tanpa ada suatu, tanpa ada kehinaan dan tanpa ada kesedihan. Maksudnya kalian datang, selamat datang. Dengan penuh kegembiraan kami sambut kalian. Ya. Dan kami penuh kemuliaan menyambut kalian. Dan tidak pernah menyesal sama sekali. Tidak pernah bersedih. Sangat gembira. Ya. Ini dari dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang syariat menyambut para penuntut ilmu dan memuliakan mereka. Iya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyambut rombongan Abdul Qais ya sedemikian rupa. Beliau berkata, "Marhaban bil qaumi aw bil wafdi." Ya, selamat datang untuk kaum atau untuk rombongan. Diucapkan keselamatan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Dan ini dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghormatan beliau terhadap para penuntut ilmu. Dan anjuran beliau yang sangat untuk orang yang belajar. Supaya orang yang belajar ini apa? Betul-betul dia kenal ilmu. Ya, dari tempat jauh Masya Allah. Ya. Dia ingin datang belajar menuntut ilmu, maka dihargai hal tersebut. Dibantu. Dibantu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini kadang di masa ini kadang sebagian orang ya, banyak kekeliruannya di dalam pengambilan ilmu dan cara di dalam menyampaikan ilmu ya. Dan tidak tepat menerapkan hal-hal yang seperti ini. Sepanjang ada keikhlasan pada seorang itu dan dia punya semangat dalam belajar menuntut ilmu, maka harusnya diberi motivasi untuk belajar. Kalau dia ada kekeliruan atau ada kesalahan, maka kesalahannya diperbaiki, kekeliruannya diluruskan. Iya. Kekeliruannya diluruskan dan dibuat dia menuntut ilmu, lurus jalannya dalam menuntut ilmu. Harusnya demikian. Iya. Demikian pula di masa ini perlu seorang berlemah lembut. Perlu seorang itu lebih perhatian terhadap umat. Ya. Kita berada di manapun di Indonesia ini, banyak tempat, banyak dari umat Islam itu mengenal ajaran-ajaran, aliran-aliran yang keliru, yang menyimpang. Iya. Karena kekeliruannya misalnya atau penyimpangannya yang dikenal dari kecil, atau karena sesuatu yang dia tidak dengarkan kecuali yang seperti itu saja, memang hanya itu yang dia dapatkan. Iya. Kemudian tidak kita luruskan, langsung kita tolak. Ya. Kapan orang-orang ini bisa menjadi lurus, bisa menjadi baik? Iya. Maka perlu hikmah. Perlu hikmah seseorang. Menjadi kunci kebaikan, pembuka pintu kebaikan, mengajak seorang kepada kebaikan. Bukan justru membuat manusia lari dari ilmu agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut indah, "Marhaban bil qaum aw bil wafd, ghaira khazaya wala nadama." Sambutan untuk para penuntut ilmu. Iya. Disambut dengan baik. Dimuliakan ilmu itu dengan baik. Dan ini yang harus dan selalu ditanamkan di dalam jiwa seorang penuntut ilmu. Dan ini berjalan subhanallah di tengah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Iya. dan itu pula yang menyebabkan mereka memperoleh berbagai kebaikan. Disebutkan di biografi Al-Syeikh Hamad bin Ali bin Atiq rahimahullahu ta'ala, ini salah seorang ulama di Najd rahimahullah, mungkin ada yang pernah baca tulisan-tulisan beliau tentang Tauhid. Ya, ada dari risalah-risalah beliau di dalam Ad-Durar Ussaniyah, dan beliau punya syarah terhadap kitab Tauhid. Al-Mu'min Al-Syeikh Ibn Atiq ini, dari kecilnya beliau adalah seorang anak yatim. Ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Tapi masih kecil, beliau tidak pernah alfa hadir sholat berjamaah di masjid. Terlihat kesalehan pada anak ini. Iya. Dan akhlak yang mulia. Maka pada beberapa hari ia tidak terlihat di masjid. Tidak terlihat di masjid. Kesebagian orang-orang salih yang berada di masjid itu datang ke rumahnya, bertanya kepada ibunya, "Mana Hamad Ibn Atiq?" Ya. Kata ibunya, "Kalian kan tahu keadaan kami. Ya, keadaan kekurangan di keluarga kami. Dan kami sedang menyiapkan Hamad bin Atiq ini untuk berangkat bekerja ke Kuwait." Ya. Jadi subhanallah, ibunya menyiapkannya untuk apa? Berangkat kerja supaya bisa meringankan beban keluarganya. Iya. Tapi orang saleh ini berkata, Hamad bin Atiq ini dia tidak cocok kerja seperti itu. Dia cocoknya belajar. Iya. Cocoknya belajar. Maka kamu kirim saja Hamad bin Atiq ini berangkat ke Riyadh untuk belajar. Waktu itu Riyadh, iya, itu tempat para ulama, banyak orang-orang yang berilmu. Dan beliau ini, Hamad bin Atiq ini, berguru kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis Fathul Majid. Iya. Kirim ke Riyadh. Kata orang saleh ini, saya yang tanggung biayanya. Dan untuk kalian keluarganya di sini, saya yang akan memberikan nafkah untuk kalian. Ya. Nah, Syekh Hamad bin Atiq tidak mengenal kecuali ilmu saja. Dan beliau tumbuh sebagai seorang alim, dikenal dengan ilmu, dengan berbagai karyanya yang indah, manfaatnya di tengah manusia. Dan betapa banyak murid-murid beliau, orang yang mengambil manfaat dari ilmunya. Mengambil manfaat dari ilmunya. Dan lihat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh orang saleh ini. Iya. Nah, disebut siapa nama orang itu? Iya. Keikhlasannya di dalam membantu. Dia menjadikan satu orang menjadi seorang alim, penuntut ilmu. Ya. Syekh Hamad sepanjang dia masih mengajarkan ilmu, dia pasti dapat juga kebaikannya. Sebab dia menjadi sebab Syekh Hamad ini belajar. Iya. Maka penghormatan terhadap ilmu, penghargaan terhadap ilmu, kalau ada di dalam jiwa, itu kadang memberikan taufik kepada seorang hamba pada hal-hal yang membawa kebaikan untuk dirinya, membawa kebaikan untuk dirinya. Tapi ini kurang direnungi di masa ini. Ya, jarang ada yang berpikir bagaimana dia menjadikan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau dia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai penuntut ilmu, dia bantu para penuntut ilmu supaya lebih banyak lagi ilmunya. Iya. Atau dia cari orang-orang yang bisa untuk menuntut ilmu khusus untuk belajar, dia bantu untuk hal tersebut. Iya. Perhatian manusia tidak banyak tertuju ke situ. Kenapa? Sebab mereka tidak mengerti dari keutamaan ilmu dan pentingnya ilmunya di tengah umat. Ya. Dan ini yang menyebabkan turunnya berbagai musibah dan petaka. Dan ini yang menyebabkan banyaknya terjadi kejelekan di tengah umat Islam. Karena jauh mereka dari ilmu agama. Iya. Jauh dari ilmu agama. Karena itu suatu tempat Kalau ilmu agama kurang di situ, akan banyak fitnah di tempat tersebut. Tapi kapan ilmu agama kuat di tempat tersebut, sedikit fitnah terjadi. Sedikit fitnah terjadi. Iya. Baik. Karena itulah, ya, hendaknya kita selalu ingat mengingatkan bahu membahu di dalam apa? Di dalam menyebarkan ilmu agama itu. Ya, kalau dia tidak bisa membantu seseorang dengan apa namanya hartanya di dalam menuntut ilmu misalnya, maka dia bisa membantu dengan cara yang lain. Dia bisa membantu dengan cara yang lain. Dan seorang kalau menjadi sebab di dalam kebaikan, kunci yang membuka kebaikan, itu adalah nikmat yang sangat besar. Iya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebuah hadith diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Al-Bazzar, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khair, maghaliqa lis syarr. Wa inna minan nasi nasan maghaliqa lil khair, mafatiha lis syarr. Fatuba liman ja'ala Allahu ala yadayhi miftahal khair. Wa wailun liman ja'ala Allahu ala yadayhi miftahal syarr." Kata beliau, di antara manusia ada sekelompok orang, kunci-kunci kebaikan, pembuka-pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Juga di antara manusia ada sekelompok orang sebaliknya, kunci apa, penutup-penutup kebaikan, pembuka-pembuka kejelekan. Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang dijadikan di tangannya itu kunci pembuka kebaikan. Dan sungguh merugi, celakalah orang yang dijadikan di tangannya kunci pembuka kejelekan. Iya. Maka paling tidak dia punya andil, ada sebab dia lakukan yang menciptakan kebaikan di tengah umat, menciptakan kemaslahatan di tengah umat. Iya. Adapun kalau dia menjatuhkan dirinya di dalam hal yang membuat orang jauh dari ilmu, membuat keributan, percekcokan, ya, bahan pembicaraan dan sebagainya, ini dari hal-hal yang membahayakan diri seorang hamba. Ya. Dan kadang seorang diam itu adalah hal yang bagus. Ilmu itu dua macam. Dan ini dari kejahilan banyak orang, dia tidak tahu tentang rincian ilmu dan bagaimana etika-etika para ulama di dalam menerangkan ilmu. Ya. Kadang ilmu itu seorang alim menerangkannya, menjelaskannya, menjawabnya. Dan kadang dari ilmu dia diam. Sebab dari dengan diamnya dia memberi contoh baik, itu adalah ilmu dan pelajaran. Ilmu dan pelajaran. Iya. Dan ini adalah hal yang berjalan di tengah as-salaf. Ada di dalam komitmen ilmu para as-salaf. Diuraikan di dalam buku-buku tentang ilmu. Dan ini hendaknya dipelihara dan dijaga oleh seorang hamba. Iya. Keperhatikannya selalu direnungi di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Iya. Selamat datang, marhaban, untuk kaum yang datang, terombongan. Tidak ada kehinaan dan tidak ada kesedihan, kami menyambutnya. Iya. Maksudnya kami sangat merasa mulia dan sangat bergembira dengan kedatangan kalian. Qalu inna na'tika min syuqqatin ba'ida wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari madar. Kata rombongan yang datang ini, sungguhnya kami datang kepada engkau Nabi Muhammad dari tempat yang jauh. Dan antara kami dan engkau, maksudnya antara kami dan Medina, antara kampung mereka dengan Medina, itu ada apa namanya orang-orang kafir mudhar. Nah, wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan kami tidak bisa, tidak mampu mendatangi engkau kecuali di bulan haram saja. Iya. Sebab hanya di bulan haram mereka mampu. Ya, di kalangan orang Arab itu berjalan. Di bulan haram tidak boleh berperang. Tidak boleh mengganggu. Dan itu dihormati oleh mereka. Masih tersisa di tengah orang Arab hal yang baik ini. Iya. Dan bulan haram itu ada berapa bulan haram? Hah? Ada 4. Yang pertama Rajab. Terus yang kedua, yang kedua berurut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Baik. Ini 4 bulan haram. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Hari ketika diciptakannya langit dan bumi. Ya. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ya, jadi di bulan haram ini maka mereka hormati. Jadi karena keyakinan mereka tidak boleh perang, tidak boleh mengganggu, maka di masa itulah kabilah Rabi'ah, ya, Bani Abdul Qais ini bisa apa? Bisa mendatangi kota Madinah dengan aman. Ya. Jadi kalau di bulan haram saja, artinya mereka tidak bisa lama-lama, hanya waktu tertentu saja. Sebab kalau kembali juga bukan di bulan haram, ya pasti akan ada apa? Ada masalah. Baik. Maka karena itu keadaan mereka dari tempat yang jauh, ya. Dari tempat yang jauh. Kata mereka apa? Ini pendahuluan ya untuk masuk. Dikasih pendahuluan sebelum meminta apa yang dipelajari. Diberi dulu pendahuluan. Ya, kami ini orang jauh, ya. Dan kami ini sulit datang ke sini. Ada jauh tapi gampang datang. Ini jauh dan apa? Sulit untuk datang. Iya. Karena itu permintaannya, famur nabi amrin nukhbir bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Maka perintahlah kami dengan sebuah perintah. Iya. Dengan perintah ini kami akan beritakan kepada kaum kami yang di belakang kami. Ya, mereka ini utusan kaumnya. Ya. Dan dengan perintah itu kami bisa masuk surga. Subhanallah. Itu yang selalu mereka dambakan. Bagaimana untuk apa? Masuk surga. Iya. Dan itu yang dipikirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan-pertanyaannya, dalam ilmu yang mereka pelajari. Iya. Beda dengan kita di masa ini. Kadang seorang belajar niatnya untuk dunia. Kadang dia belajar niatnya adalah untuk kemuliaan dirinya. Ya. Mencari kepemimpinan. Ya. Kadang sebagian orang berbicara, membantah, melakukan ini dan itu, dianggap dirinya jihad. Ya. Sebab membantah kesalahan itu adalah jihad kata mereka. Tapi hakikatnya dia hanya ingin membela dirinya atau ingin apa? Meninggikan diri sendiri. Iya. Dan syahwat kadang tersembunyi pada diri seorang hamba. Karena itu harus dia perhatikan. Dan ketika dia berbicara, dia pastikan, dia berusaha dekatkan bahwa ini dia dalam keadaan ikhlas dia berbicara. Bukan orang yang sedang marah. Ya, bukan orang yang balas dendam. Bukan orang yang begini dan begitu. Dia harus hadirkan seluruh hal itu. Ya. Supaya akan baik keadaan seorang hamba. Itulah yang berjalan di tengah salaf. Karena itu ucapan mereka berberkah, bermanfaat. Sebab mereka berbicara untuk kemuliaan agama. Ya. Membebaskan jiwa dari api neraka dan menyelamatkan manusia. Pembicaraan as-salaf. Sehingga apa yang mereka bicarakan menjadi hal yang berberkah. Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum sangat mengerti makna dari kehidupan ini. Karena itu pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan rombongan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, seorang Arabi, Arab pedalaman. Ya. Arabi ini ya, orang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat menetap yang pasti. Ya, kalau cuaca lagi bagus di gunung sana, dia di situ. Kalau buruk, dia pindah lagi ke lembah mana. Itu Arabi namanya. Dia tidak tinggal di kota. Ya. Arabi ini menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang jalan. Dia pegang tali kendaraan beliau. Iya. Dia bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan aku masuk surga dengannya. Perhatikan ya. Bagaimana cita-cita yang tinggi di tengah mereka. Hidup untuk mencari surga. Iya. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya seperti itu. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari jalan Mi'dan bin Abi Talha. Dia berkata, "Lakitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhbirni bi amalin adkhulu bihi al-jannah aw bi ahabbi al-a'mali ila Allah." Kata Ma'dan bin Abi Talha ini, saya menjumpai Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia, dari bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia berkata, "Kabarkan kepadaku sebuah amalan, kalau saya lakukan saya masuk surga." Atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Apa jawaban Thauban? Fasakat, beliau diam. Fasa'altuhu tsaniyah. Maka kata Ma'dan, saya tanya lagi yang kedua kalinya. Fasakat, dia diam lagi. Fasa'altuhu tsalitsah. Saya tanya lagi yang ketiga kalinya. Baru beliau menjawab. Iya. Laqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an su'alika hadza. Saya sudah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan kamu ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi katsrati sujud." Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Iya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadah illa rafa'allahu bika darajah. Iya. Illa rafa'allahu biha laka darajah. Wa hatta anka biha khati'ah. Kata Rasulullah, hendaknya engkau banyak sujud kepada Allah. Karena tidak langkah sujud dengan satu sujud kecuali Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan menggugurkan sebuah dosa karenanya. Iya. Ini semangat besar ya dari sahabat. Ada yang lebih daripada itu. Iya. Dia rela berkorban apa saja untuk dapat kebaikan. Seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini dari kabilah apa? Bani Aslam. Setelah beliau masuk Islam, beliau pulang ke kampungnya. Setelah itu pamit kepada keluarganya bahwa dia akan menetap di Madinah. Ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecintaannya kepada Nabi dan kecintaannya kepada agama ini. Maka Rabi'ah pun berangkat ke Madinah. Di Madinah tidak ada sanak famili-nya. Tidak ada rumah tinggalnya. Iya. Maka dia tinggal, beliau tinggal di mana? Di masjid bersama ahli Shaffah. Tinggal di masjid bersama ahli suffah. Perhatikan semangat ya. Mereka ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya Rabi'ah ini menawarkan dirinya kepada Nabi untuk melayani Nabi, berkhidmat kepada beliau, menjadi pembantu Nabi. Dan Nabi mengabulkannya pada suatu waktu, sehingga Rabi'ah ini menjadi pelayan Rasulullah yang mengurusi segala hajat dan keperluan beliau. Sampai disebutkan di biografinya, kadang beliau berada di pintu Nabi, Nabi tidak memanggilnya, tapi dia berada di pintu saja. Kalau Nabi perlu sesuatu, dia sudah ada di pintu. Iya, sudah ada di pintu. Ini semangat yang kuat dari kalangan apa? Para sahabat. Ya. Dan ini semangat diwarisi oleh para penuntut ilmu. Banyak ya di kisah-kisah salaf. Ya. Mereka bekerja, pekerjaan-pekerjaan dianggap pekerjaan yang remeh, hina di kalangan manusia. Tapi mereka lakukan demi ilmu. Mereka lakukan demi ilmu. Ya. Demi ilmu mereka lakukan. Ada seorang yang bernama Ibrahim bin Dizil. Ya. Seorang ahli hadith ya, digelari sebagai kendaraannya Affan. Affan bin Muslim apa? As-Saffar. Ya, ini seorang ahli hadith. Karena muridnya ini sangat banyak bersamanya, membantunya, seakan-akan dia disebut sebagai apa? Kendaraannya. Digelari sebagai ya, dabbah, kendaraan dia. Coba bayangkan. Kalau antum baca di biografi Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini dari ulama Andalus. Beliau nulis musnad. Dan disebut dalam biografinya, musnad beliau itu adalah musnad terbesar dalam sejarah penulis musnad dalam Islam. Lebih besar dari musnad Imam Ahmad, lebih banyak haditsnya. Baqi bin Makhlad ini. Dan Baqi bin Makhlad murid Imam Ahmad. Iya. Ketika Imam Ahmad tidak diizinkan mengajar di masjid, beliau dikurung di rumahnya Imam Ahmad. Dikurung di mana? Di rumahnya, istilah orang sekarang penjara rumah. Iya. Tidak boleh keluar. Dijaga oleh apa? Oleh mungkin dibahasakan tentara-tentara negara. Iya. Di rumah beliau, tidak boleh keluar. Bagaimana cara Baqi bin Makhlad bisa ketemu Imam Ahmad? Iya. Beliau menyamar jadi pengemis, peminta-minta. Ya, dari jauh dia sudah ketuk rumah orang minta. Ya. Pindah dari rumah ke rumah. Begitu dekat ke rumah Imam Ahmad, sudah dilihat dari jauh minta-minta, polisi menganggap, "Wah, ini meminta-minta, biarin aja dia masuk." Ya, ketuk rumah Imam Ahmad, masuk dia. Begitu masuk dia perkenalkan dirinya. Ya, saya minta hadis. Maka Imam Ahmad memberi setiap hari untuknya beberapa hadits, 10 hadits. Lumayan, Masya Allah, 10 hadits langsung hafal dia. Dibaca oleh Imam Ahmad 10 hadits langsung hafal, keluar. Sebab kalau peminta-minta terlalu lama dalam rumah, bahaya. Iya. Demikian seterusnya. Sampai Allah berikan kelapangan kepada Imam Ahmad mengajar lagi di masjid. Iya. Begitu beliau mengajar di masjid, beliau cari, mana Baqi bin Makhlad? Oh, rupanya dia terlambat, duduk di belakang. Kata Imam Ahmad, kamu kesini, duduk di samping saya. Ya. Kata Imam Ahmad, ini seorang penuntut ilmu. Ini seorang penuntut ilmu. Iya. Itu semangat yang tinggi di kalangan as-salaf. Rela berkorban apa saja. Untuk apa? Untuk ilmu. Iya. Untuk ilmu. Dan ini semuanya ada di kalangan para ulama kita. Karena itu timbangan-timbangan yang terbalik. Ya, itu banyak apa namanya, banyak terjadi di masa sekarang ini kalangan para penuntut ilmu. Ya, kalau dia ingin belajar, tidak menghinakan dirinya, kapan dia mau belajar? Ya, seorang penuntut ilmu itu harus duduk di lantai, duduk di lutut-lutut guru. Ya, Dia harus sabar dengan hal tersebut. Tidak peduli siapa, mau dia raja, menteri atau apa, harus seperti itu keadaannya. Kalau dia ingin apa? Mendapatkan ilmu. So, kalau tidak seperti itu, dia tidak akan dapat ilmu. Ya, dari bait syair yang kita hafal dari guru kita Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, dan ini diucapkan oleh Imam Syafi'i. Iya. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tul hayatihi. Siapa yang tidak meneguk kehinaan dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Iya. Enak menelan gelas, saya tanya. Hah? Orang telan gelas misalnya, enak? Enggak ada enak menelan apa? Gelas. Itu diibaratkan oleh beliau. Iya. Jadi kalau dia tidak merasakan suatu yang berat ketika dia belajar menuntut ilmu, ya sudah, sepanjang dia hidup dia akan sengsara dengan kejahilan yang dia miliki. Iya. Maka seorang awalnya memang perlu semangat, perlu upaya. Iya, dan akan datang nanti suatu saat. Iya. Dan semuanya ada waktunya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya kedudukan yang cocok sesuai dengan upayanya dalam menuntut ilmu dan bagaimana dia belajar dalam menuntut ilmu. Iya. Ini semangat-semangat yang tinggi di kalangan as-salaf. Karena itu Rabi'ah rela dia jadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tentunya terhadap Nabi, setiap muslim dan muslimah rela berkorban apa saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela beliau dalam bentuk apa saja. Iya. Dan kita dianjurkan untuk hal itu. Allah berfirman, iya. Apa? Di dalam Al-Quran, illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Rasulnya, sungguh Allah telah menolongnya. Ini pembahasan, bahasanya mendalam sekali. Iya. Diajak, perintah kita untuk menolong Rasulullah. Ya, kalau kalian menolongnya, maka itu adalah amalan kebaikan, pahala yang besar bagi kalian. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Dibukakan untuk kita lahan kebaikan dengan menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak melakukannya, Allah tidak perlu kepada kalian. Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya. Kalau pintu kebaikan itu kalian tidak ambil, Allah telah menolong Rasulnya. Pasti akan tetap tertolong dan akan datang nanti orang yang menolongnya lebih baik daripada kalian. Ya, karena itu digunakan kesempatan. Digunakan kesempatan dengan baik. Seorang dengan dia belajar, menuntut ilmu, itu dari wasilah yang sangat kuat meninggikan agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabi'ah al-Aslami rela seperti itu. Sampai suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sal, mintalah." Ya. Maksudnya, kamu minta apa saja? Saya akan berdoa kepada Allah supaya dikabulkan untuk kamu. Ini luar biasa ya tawaran. Masya Allah. Kira-kira bagaimana kalau ditawarkan kepada antum, minta sesuatu. Dan sesuatu ini apa? Pasti dikabulkan. Suka atau tidak? Hah? Ya. Semuanya tentunya suka, cuma pikirannya yang beda-beda. Mungkin ada yang pikir harta, ada yang pikir istri, ada yang pikir anak. Ya. Tapi lihat sahabat yang mulia ini, apa yang dia minta? Beliau berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Katanya, "Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu supaya berdoa kepada Allah, saya bisa menemanimu di surga." Coba ya, kan? Permintaan luar biasa, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Masuk surga saja masyaallah ya, sudah Iya. Kita sangat bersyukur sekali. Ini dia minta lebih daripada itu, ingin menemani Nabi di sorga. Iya. Karena dia menemani Nabi di dunia, menjadi pelayannya Nabi di dunia, maka harapannya dia menjadi pelayan Nabi dan bersama Nabi di mana? Di sorga pula. Maka Nabi berkata, awagaira dalik, ya barangkali kamu minta yang lain saja. Ya, sebab itu permintaan berat. Kata Rabi'ah, huadak, nggak ada, itu permintaan saya, cuma itu. Kata Nabi, fa'inni ala dikrika, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kata beliau, kalau begitu, tolong bantu saya untuk dirimu sendiri. Iya. Dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Ya kalau permintaan itu engkau inginkan, Nabi doakan kepada Allah. Tapi bantu dirimu sendiri dengan cara apa? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini beberapa kisah ya dari sahabat. Ya kalau kita uraikan banyak sekali ya. Ya. Saya hanya ingin menerangkan di sini bahwa mereka itu hidup ada cita-citanya, ada yang mereka kejar, ada yang mereka cari. Iya, ada yang mereka cari. Karena itu rugi sekali kalau ada seorang yang hidup di dunia ini, ya, sibuknya hanya mengurusi apa ucapan manusia kepadanya. Si fulan berkata begini kepada saya, si fulan berkata begini kepada saya. Ya, disibuk memikirkannya. Ya, kenapa dia berkata begini kepada saya? Kenapa dia terlalu berbuat zalim, terlalu begini? Habis umur, habis waktu. Iya. Dan seorang adil lebih penting. Harus dia bawa, dia sadar, dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini semangat-semangat yang tinggi perlu kita contoh. Perlu kita perhatikan. Baik. Kemudian kata beliau setelah mereka meminta seperti ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'amarahum bi'arba wa nahahum an arba. Maka Nabi memerintah mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Ini dari kebiasaan Nabi dalam mendidik. Ya, beliau memberikan wejangan kepada orang singkat, ringkas, ya, poin-poin kadang diberi jumlah supaya mudah diingat. Saya nasihatkan kamu tiga perkara. Seperti Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku Nabi Muhammad berwasiat kepadaku tiga perkara. Abu Dzar Al-Ghifari diwasiatkan tujuh perkara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu cara Nabi dalam memberikan nasihat. Iya. Itu metode dalam mendidik. Ya, sebab kalau ilmu itu langsung dicurahkan semuanya, ya turun sekaligus. Maka yang tersisa hanya sedikit, kebanyakannya akan pergi. Karena itu kata sebagian as-salaf, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mencari ilmu sekaligus langsung banyak, maka akan pergi darinya juga langsung banyak. Ya. Dituntut sedikit demi sedikit, bersama hari demi hari, waktu demi waktu. Ya. Itu menuntut ilmu. Ya. Dan menuntut ilmu dari tanda keikhlasannya dan tanda benar dia menuntut ilmu itu kelihatan kesibukannya dengan ilmu, tampak kesibukan dia dengan apa? Ilmu. Dan akan terlihat dari sirah dia, dari kehidupannya selalu dengan ilmu, semakin bergembira dengan ilmu. Nah, itu penuntut ilmu. Iya. Tapi kapan dia mengaku seorang penuntut ilmu tapi keterkaitannya dengan ilmu sedikit? Iya. Keseriusannya terhadap ilmu sedikit, ini tanda yang kurang bagus pada seorang hamba. Harus dia perbaiki dirinya. Harus dia perbaiki dirinya. Iya. Maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mendidik umat ini supaya mereka dekat dengan ilmu. Maka beliau perintah dengan empat, dilarang dengan empat. Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahda. Pertama Rasulullah perintah supaya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Ini pokok yang paling pertama. Ya, sebab ini inti semua agama di dalam keimanan. Sebab iman itu mencakup dari pokok iman yang merupakan dasar keabsahannya, dan masuk di dalam iman kewajiban-kewajibannya dan penyempurna-penyempurnanya. Iya. Dan itulah sebenarnya yang disebut dengan agama. Sebagaimana Islam itu mirip dengan iman, iman adalah Islam. Iya. Jadi ini wasiat yang sangat luas. Sering Nabi beri wasiat dengan ini untuk mencukupi. Dan hadith Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi di Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebuah amalan dia pegang, dia tidak bertanya lagi kepada Nabi setelah itu. Maka Nabi hanya berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Iya. Jadi dengan dua ini cukup sudah dia hidup. Beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqamah. So, kalau dia amalkan seluruh mana iman, iya, tidak akan mungkin dia mengerjakan semuanya. Iya. Dia hanya bisa mengambil porsi terbesar saja. Nah, disitulah perbedaan. Karena itulah kaum mukminin bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana para nabi keimanannya lebih tinggi daripada para sahabat keimanannya lebih tinggi daripada umat setelahnya. Iya. Berbeda-beda keimanan, dan kaum mukminin bertingkat-tingkat. Nah, ini perlu direnungi apa itu iman. Saya tadi sebutkan iman itu ada tiga ya. Ada pokoknya, dasarnya. Ini kalau enggak ada, tidak syah imannya. Dia tidak dikatakan mukmin. Dan yang kedua ada kewajiban iman. Hal yang wajib dalam iman. Dan yang ketiga ada penyempurna iman. Penyempurna iman. Iya. Ini kalau dipelajari luar biasa. Ya. Di antara amalan iman, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, bertutur kata yang baik, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, masuk semua dalam penamaan apa? Penamaan iman. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan iman. Kemudian Nabi tafsirkan di sini, hal tadruna mal iman billahi wahda? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah satu-satunya? Sini beliau tafsirkan dengan sebagian makna iman atau dengan pokok keimanan beliau tafsirkan. Iya. Dan ini juga sudut di dalam menjelaskan. Sebab suatu kata kadang kalau dijelaskan, kalau kata ini cakupannya luas, maka kadang seorang alim dia hanya mengambil bagian-bagian pokok dari kata itu yang diterangkan. Iya. Dan ini dari uslub di dalam menyampaikan ilmu. Baik. Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Jadi mereka ketika ditanya apa itu iman, mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu syahadat la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tu'tul khums minal magnam, dan kau memberi al-khums, mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Ini berapa semuanya? Tadi disebut 4. Syahadat 1. Menegakkan salat berapa? 2. Keluarkan zakat 3. Puasa 4. Mengeluarkan 1/5 dari ghanimah berarti berapa? 5. Nah, ini di dalam menghitungnya kayak bagaimana, ini yang silam pendapat para ulama. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut satu. Di dalam hadis ini hanya disebut satu saja. Semua yang disebut setelahnya itu rincian dari keimanan. Yang tiganya tidak disebut di dalam hadis. Dan sebagian ulama mengatakan sudah benar, 5 yang disebut semuanya terkait dengan iman. Ya, hanya saja Mungkin sholat dan zakat dihitung satu, karena dia dua hal yang digandengkan dalam Al-Quran, maka dihitung satu. Iya. Ini masalah hitungan saja. Yang jelas, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wanahahum anid dubba wal hantam wal muzaffat. Ya, Nabi melarang mereka dari dubba. Dubba ini buah labu yang dikeringkan. Ya, dipakai untuk menyimpan minuman. Yang kemudian minuman itu nanti akan menjadi khamar. Iya. Demikian pula hantam. Hantam juga sejenis minuman, cuma dia disimpan dalam kendi. Kendinya dicampur terbuat dari tanah, rambut dan darah. Itu ada di kalangan orang Arab ya, wal muzaffat. Nah, ini yang di apa namanya yang dilekatkan dengan zafat di sekitarnya. Ini jenis-jenis minuman dari hal yang diharamkan. Iya, rubbama qala an-nakir, rubbama qala al-muqayyar. Iya. Al-muqayyar ini dia apa namanya yang di dari akar pohon kurma dibuat minumannya. Kemudian Nabi bersabda, "Ihfadhuhu wa akhbiruhu man wara'akum." Kata beliau, "Hafallah itu dan kabarkan kepada orang yang di belakang kalian." Perhatikan, Nabi perintah untuk apa? Menghafalnya. Dan Nabi perintah untuk kabarkan kepada orang yang berada di belakangnya. Nah, jadi akhlak baik untuk selalu kita kembangkan ya. Menghafal dari ilmu, mempelajarinya, serius dalam belajar, menuntut ilmu. Iya. Dan seorang itu mulia, mulia dengan ilmu. Iya. Mulia dengan ilmu. Tidak ada yang mengangkat derajat seseorang kecuali ilmu. Ya. Kalau dia ingin mengangkat derajatnya dengan apa, membuat manusia memujinya, cari perhatian kepada manusia, dia tidak akan dapatkan hal yang seperti itu. Kalaupun dia dapatkan sementara. Iya. Dia dapatkan sementara. Berbeda dengan pengangkatan derajat dengan ilmu. Itu adalah hal yang dipastikan untuknya di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah menjamin dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Karena itu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lebih semangat untuk mempelajari dan menuntut ilmu agama ini, yang memperhatikan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekali lagi harus selalu kita ulangi dan kita ulangi. Baik, selesai satu hadith di bab ini, dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di bab berikutnya setelah salat asar. Sebentar lagi masuk waktu asar ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.